koi mania. Kuputik bintang di langit, leholok kumatuho, pasonan rohani. Sonang aku totong rohani, alaho toti totiku. Porse alamaho tua, dangadong na asing siako. Holako di rohaki hasia. Sudari boy mania, kuputik bintang di langit, leholok kumatuho, pasonan rohani, leholek kendi tua. Di rohaku.